Baik. Di sini pertanyaan ayat apa yang diperselisihkan sebagai ayat sajdah jika ada yang mengatakan bahwa jumlah ayat sajdah itu 15. Yaitu yang di sini yang diperselisihkan adalah surat Al-Hajj pada ayat terakhir. Itu yang diperselisihkan sehingga dikatakan 15. Apakah disyaratkan bagi orang yang sujud tilawah untuk menutup auratnya sebagaimana dalam sholat? Tentu kalau menutup aurat sih iya. Tetapi ya menutup aurat yang berat. Tetapi kalau dalam rumah langsung disujud tidak apa-apa. Hadza wallahu ta'ala. Bagaimana dengan tambahan pada doa sujud tilawah, doa yang dibaca pohon kayu, wa taqabbal minni kama taqabbalta min 'abdika Dawud. Wallahu a'lam, saya tidak tahu riwayatnya ini. Ya. Saya tidak tahu kesalahannya wallahu ta'ala. Jadi yang kita ketahui yang tadi itu Allahumma ihtub li biha rizqa wa ihtub li biha indaka ajra waj'alha li indaka dhukhra. Hadza wallahu ta'ala.